Tiap satu hari yang matahari tenggelam atau terbit pasti ada dua malaikat yang berdoa. Sing sitok muni Allahumma do'a ati. Kula aturi maringi panjenengan munfikon ing wong tukang sedekah mbok paringi kholafan ing pengganti. Ya Allah, setiap orang yang mudah sedekah tolong diganti hartanya. Wa mumsikan lan maringono panjenengan ing wong sing medit. Paringi talafat yang rusak dunia ini. Jadi malaikat yo kacau, dengan itu ekstrim. Ya Allah, sing lomo jangan paringi berkah, sing melarat paringi bangkrut. Budi no tunggu ngono. Ini rasa rasanya jadi bangkrut tu lorok. Repot malaikat tu. Enak lah ini tunggu ngono. Rasa rasanya jadi bangkrut tu lorong atau bangkrut ini. Baik dengan malaikat ya. Allahumma a'ti munfikon khalafan wa mumsikan talafan. Jadi ya Allah, sekarang malaikat tu ngono. Wa anjalalan nurana sapa wa ta'ala fi dalika ing dalam iki Al-Qur'ana ing Qur'an yu fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lisra fa amma man ana pun te wong ata kang ngakei wong liya sapa man memberikan pada orang tapi wa taqa lan taqwa sapa man lomo terus takwa lan nak lomo niat erokter nganggo jasane ya ketunggal lomo mbek wong ayu butuh wonge lomo mbek wong larat butuh tenagane mergo ape diperbu ya romo mbek kiai ben kiaine kena diatur wae ora takwa iku ngekeki yo ngekeki ae ora usah niat ngatur kiai sembrono wong ganjarane ngekeki mbek ngatur kiai iku aja akeh dosa ngatur wae kiai ana dadi nak ngekeki plus takwa dadi misalnya ana cah yatim mulane kula sering ngritik lumane wong Jawa iku sering salah gak ada ilmu ne ana cah yatim prawan misalnya utawa wong melarat Joko UMR ding Bantul misalnya biro UMR ding Bantul gak jawab Piro? Dikono? 17 kan? Umpama cah yatim iku nganggo MRU gajine 1.700.000. Terus kowe ngamal ning cah yatimmu sedina mbok kei 50.000, rong minggu mbok kei 50.000 itu mbok perbudak. Mbok kon nyapu omahmu, mbok kon isa-isa. Kowe lomo tapi sebetulnya kamu tidak takwa karena kamu untuk tenaganya dia. Sing bahkan lomam iku menyita dia dadekno ora dadi wong. Gara-gara terikat lomam, dia kerja di pabrik yang enggak, ke kota yang enggak. Padahal akumulasi lomamu misalnya nilainya mau 400.000 per bulan. Dan gue niatem macam ngono, maksudnya niatem gue ben untuk pekerjaan murah. Jadi gue jenenge akto tapi ora it tako, paham ya? Tahu nongol aja, main buka duit ben karabi bong liyo rondo itu. Gue kan jenenge nyancang. Mulanya yo sio akto tapi what? Tako. Mulane kula niku nggih sering sedako mbek cah yatim, tapi kula niku menghindari ngongkon. Mergo wedi. Wedi banget. Pokoke wedi nek itu meman. Makanya Abu Hanifah iku luar biasa. Dene dadi wali iku perkara. Abu Hanifah iku lho. Tapi nek duwe pekerjaan iku dhelek, wedi dibantu sing di kei. Masyhur man. Jadi dia dadi wali ora perkara wedi. Dene senengane ngekei wong. Bareng dene mikul apa berat kok konangan sing dikei dhelek, wedi dibantu. Nah gue kan kau beneran. Wah nara bakat wali, wah salah weh semuanya ini salah bakat wali. Kulo lah yura siap, nah wali gue lele korup wali. Lele korup apa? Wali, jadi wali di grup-grup sing rai-rai pantas. Ada korup ngono kan. Jadi syaratnya takwa itu yang ngekei plus takwa. Karena banyak sekarang orang ngekei tapi niatnya orang takwa. Apa? Mengikat. Fa'amma maka sebutnya ayatnya wala tamnun tastaksir gaya ini memberi tapi ingin dapat lebih baik lebih baik jadi bagi ayah apian sebeli tiga ikon gue umroh ya repot nah itu ngekei tah bayar jasa iklan gak jawab ya iya ibu rapati watako gak kecuali kayak ini gelem mergo kelari umroh nak tiga ngono ya mbak nah itu harus podo di ini no podo di ini ya boleh nak ngono ya boleh serepot-repot. Pokoknya syaratnya akto, wat, takto. Wasodako lan benerna sopaman bilhusna kelan keabian. Lan orang itu membenarkan semua kebaikan. Nah, kebaikan itu mesti ada wales sih. Suwargo ya ada. Husna itu maknanya macam-macam. Orang yang seperti itu fasanu yasiru. Mongko bakal gampang no insunu ingman liusro maring kegampangan. Kalau Ibnu Abbas manate sapane wong. Iku akto. Iku ngekei sopaman fima inglam berkoro amaro kang perintah sopo awa watako lan wadji sopaman. Fima ing dalam perkara hadir kang bakal hadir apa ma. Wasat takolan bener sapa man bil khalfi kelawan digenti min atau isang yang peparinge man. Fasa fasa yuhanniu fasa yuhayiu hayya yuhayiu fasa yuhayiu mongko bakal nyedia ana sapa Allah ing man lil khoslati maring tingkah alatikang Tuati kang nek ana apa khosrah ila roha maring santai. Maksudnya orang yang gelem sedekah kemudian yakin sedekahnya pasti diganti pangeran, maka Allah akan mempersiapkan dirinya untuk mudah lego atine uripe kepenak. Jadi fasalu yasiruhu lil yusra. Jadi orang mudah sedekah kemudian setelah sedekah yakin diganti Allah dan ketika sedekah juga ittaqah manane ikhlas tidak ingin pamrih. Pasti hujubnya fasanu yasiruhu lil yusra. Lawal ikhlasu ta ikhlasu hasini ku sojoko wa ikhlas alama lain pura-pura ngamal. Fa'ala maroti bil ikhlasi mongkote dur-dure derajat ikhlasu taswiyatul amali bersenu amal an mula hadotil kholki sanging peninggalane makhluk. Sindarani ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk. Bi'ala yurida gambar orang Arab nasa puang bi'ibadah di ibadah iman ilam tisala amrillah kecuali nurut perintah Allah wal kiamalan jumeneng bihakir ubu diati iklan hak kehambaane wong iku duna ikbalin nasi ora kok golek madepe manusa alih ngatasi wong iku bil mahabbat iklan seneng basana ilan pujian wal mali lantuk dunia wanah widalik dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah tidak cari penghormatan manusia cara saiki cara politik ora tebar pesona pancen wong apik tenan ora niat tebar pesona wal martabatu saniyatu te martabat sing kedua iku ngene ayak malen to nglakoni sapa wong lillahi muk krana Allah taala liya tiyahu supaya paring sapa wa iman al khuzuzul ukhrawiyata ing bagian akhirat kalbi ati kaya dene adoane nari sing neraka wa idkhali hilan tilebono iman al jannata ing swarga wa tan ini hilan kenikmatan iman bi anwa'i maladiha lan biro-biro wernane enak-enake swarga. Ikhlas kedua itu gridnya lebih turun, jadi grid terbaik yang pertama tadi. Kue ngamal mau murni, krono nuruti perintah Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun derajatnya adalah kue ngamal krono Allah, tapi kepengen untuk servis akhirat. Kaya mbus warga, itu ya ikhlas, tapi kelasnya di bawah tadi. Wal martabatu salisate derajat ketiga ya'mala lillah liyutiyahu supaya paring sapa wae ing manhadon ing bagian duniawian kang bangsa duniawi katau si ati rezeki kok jembar rezeki ini. Jadi kowe ngamalem ya lillah tapi Allah mbok kandhani Gusti kula ngamal demi jenengan tapi males lho Gusti. Ya iku ya ikhlas sih cek. Ya tapi tetap awas sih Gusti kula ngamal demi jenengan tapi males lho Gusti. Umroh nggih kelas kata kaji nggih kelas kata genteni lho Gusti. Tapi kowe tetap muni lillah. Ya kuwi apik. Paham ya? Karena harapanem ning Allah Subhanahu wa taala. Beda nang ngene, Gusti, kowe kaji, niatmu ben diceluk kaji. Berarti tidak melibatkan Allah. Jika iki kowe kaji adol Tegal, adol sawah pancen kere pas-pasan. Tapi terus Allah mbok aturi, Gusti kula kaji demi jenengan. Ayo jenengan kan sugih, genteni lho Gusti. Lah iku jek kelas ngene iku. Lah iku martabat salisah kelas keti. Lah kowe mesti mlebu iku. Wis iku iki kowe iki. Iku wis apik, ngene iku wis apik. Ngapa? Ya ora usah kepen apik sak dhuwure iku wis sak monotok iku pas ya. Dadi ayyamala lillah tapi liyu'tiyahu khadzun dunya wiyan. Ngamalem ya krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe. Tapi Allah lho. Sing mbok minta males iku Allah. Berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti kula kaji telas kata. Genteni lho Gusti jenengan kan sugih. Nah jenengan genteni kula kan gak kalong donyane jenengan. Tenang mawon Gusti pokoke lha iku cek. Tapi nak kue kaji, kemudian kepengen untuk prestis. Misalnya, aku jadi kiai, nak pengajian 500.000. Wah, nak kaji paling muda. Nah, terus kue kaji, ben jadi kiai, haji. Tapi niatnya muda, no ta? Tarif. Wah, itu udah bener, itu. No? Paham ya? Tapi gak iki kue kaji adol Tegal. Terus kue matur pangeran Gusti, kalau kaji telas kata, dan iki jenengan genteni. Nah, itu jenengnya cek ikhlas. Karena kamu krono Allah, roja'am sembu arep-arep, gak nikmatnya, Allah, iku iku wae kelas. Yo setuju iki gampang ya. Wis gampang kan iki? Ya wis. Ayak malah. Kowe mau lho kan tak gelem ndelok wong ayu tapi Gusti tapi genteni kudu untuk bojo ayu. Nah, dadi yo ora apa-apa pokoke. Meskipun kok pengiran genteni ini meh mati lagi kesampean. Dadi wis ayak malah entuk ngakoni sapa wong lillahi krana Allah liya tiyahu supaya paring sapa wa hu ing man hakadzon ing bagian duniawian kang maksud duniawi kau tau si ati rezeki kok jembare rezeki wa taf ilmu diat lan ketolake barang-barang sing nglarani. Dadi Gusti kula sedekah kula gadah bis lho Gusti kula sering sedekah tapi syaratnya Gusti bis kula mau nanti kecelakaan ya oleh ngene sing penting kan krana Allah yang kamu minta itu Allah makanya tetap ikhlas. Lah wa mate perkara ada kang liyane apa madzalika ing mungkon-mungkon bagian telu mau. Karena kan bagian tiga kan martabatil ula saniyah salisah iku riya uniku riya mazmumun kang den wodo. Jadi kamu harus milih salah satu tiga tadi. Milah kelas piro? Kelas siji apa loro apa telu? Telu ayo gampang lho. Wasitku yuhasinul akbal. Wasitku te jujur yuhasinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan alaqwala. Fal kadibu mongko te wong sing goro wiru makbulin ora ditampa apa kalamhu omongane kadib inta wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora. Doyan kula dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wala talfisul haqqo bil batil. Lan aja nyampur sira al haqqo ing barang hak bil batil kan barang batil. Ela tahlitu tegese aja nyampur sira asid kok ing barang bener bil kisfi kan barang goro. Makolan dawuh sapa ba'dul hukama sebagiannya ahli hikmah. Dawuh ngene, al kharsu khairum nal kisfi. Al kharsu dai bisu. Yo bisu ka omong khairun wa bi minal kisfi tini bang goro. Wasid kul lisan utawi bener omongan iku awalus sa'adati kawitane kebejanan. Wakalan dawu sapa Ba'dul Bulagha sebagian ahli sastra dawu as-sadiku utawa wong sing jujur musoron karekso Khalilun tur enak digo kancanan Khalil maknane kanca akrab wal kadzibu utawa wong sing goro muhanun niku wong sing terhinakan dalilun tur ino wal masyuratu te musyawarah fil umur ing dalam pira-pira urusan itu hasinu iku iso jaga pemasyurah al ara'a ing pira-pira pendapat orang mau rembukan itu berarti pendapat lebih terjaga karena ada pembanding ada kontrol tapi nek aku anggo pendapat sendiri iku kacau salah ya ora diketahui jadi musyawarah itu mulai dulu ayat tadbirati tegese iso ngatur beberapa aturan. Jadi kue ngatur negoro, ngatur desa, ngatur santri, kok rembukan. Iku pendapat, pendapat banyak itu lebih bisa menjaga aturan yang kamu ciptakan. Mergo dirembuk berarti ono kontrol. Enak kue mendapat pribadi, potensinya sekali salah ya salah. Karena gak ada yang ngontrol. Fal masyuratu mengkote musyawara usababu najatin. Iku jadi sebab kebejanan min siyami dhulmi sangking panah-panah kedzaliman. Jadi walhasil, gelem musyawarah berarti selamat sangka panah kedzaliman atau sisi-sisi bagian kedzaliman. Ruwiyat dan ruwiyat nu'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anpo anak saat temen Nabi ku kalah dahus apa Nabi al masyuratu khisnun minan nadama al masyuratu di musyawarah khisnun ku benteng minan nadama di sangking ketun wa amanun dan jadi aman jadi nopo pengaman minal malamati sangking paidunan. Orang mau musyawarah berarti akan terjaga sangka ketun karena dirembuk. Ya dirembuk, ya piye piye, ya piye piye. Wakalan dawa sopa Ali bin Abi Thalib karom.